Imamnya lebih lagi. Imamnya lebih lagi kuat zahirnya dan kuat batinnya. Amin Allahumma amin. Nah, silakan yang sudah dapat kacang, kacangnya silakan dimakan. Yang sudah habis silakan ngelirik punya temannya. Ini dapat telo pohong goreng gitu ya. Singkong keju made in Ucup. Silakan dimakan singkongnya. Yang di rumah yang lagi lihat tayangan ini silahkan dibayangkan. Ya, yang makan kacang hijau belum habis silahkan dihabiskan. Yang sudah habis ya sudah. Ya, kalau masih ada yang mau tambah nanti dilihat selesai majelis. Kalau stoknya masih ada bu, boleh nambah. Nah ini kacang yang saya silahkan Mas Seto nih. Ya. Pada malam yang lalu, episode pertama kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, kita sudah membahas ayat yang ke-15 dari surat An-Naml, surat semut. Ya, surat An-Naml. Kalau kita baca kisah Nabi Sulaiman itu memang ada beberapa hal yang menarik yang menjadi pokok pikiran dalam cerita tersebut. Semut, Ratu Balqis, gitu kan? Kemudian burung yang bisa bicara dengan Nabi Sulaiman dan Nabi Sulaiman bisa paham bahasa burung tersebut. Kemudian ada angin yang menjadi kendaraan Nabi Sulaiman alaihi salam. Nah, ini beberapa poin yang menarik untuk dikaji dalam kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Dan kemarin kita bahas ayat ke-15 di mana Allah mewahyukan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Yang mana Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman kata Allah telah Allah berikan kepada keduanya ilmu, kemudian keduanya berkata segala puji syukur bagi Allah yang telah mengunggulkan kami di atas sebagian besar hamba-hambanya yang beriman. Kemarin sudah kita bahas kesimpulannya, tidak ada pangkat yang lebih tinggi dari ilmu. Makanya yang disebut sama Allah dari sekian banyak karunia yang Allah berikan kepada Nabi Dawud dan Nabi Sulaiman, yang Allah sebut cuma ilmu dalam ayat ini. Nah sekarang kita lanjutkan pada ayat yang ke-16. Wa waritha Sulaiman Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu 'allimna mantiqat tayri wa utina min kulli syai inna hadza lahuwal fadlul mubin. Nah ini. Dan Sulaiman telah mewarisi Dawud. Dan beliau Sulaiman berkata, wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh semua ini benar-benar karunia yang nyata. Wa utina min kulli syai. Nanti kita bahas. Kita akan bahas dulu kalimat wa waritha Sulaiman Dawuda. Dan Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Dawud. Yang diwarisi apanya? Dalam ayat ini diwarisi apanya? Yang diwarisi adalah kenabian Nabi Dawud itu diwariskan juga kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Ilmu yang ada pada Nabi Dawud diwariskan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Kita tahu yang namanya warisan. Warisan itu ada yang dapat setengah, ada yang dapat berapa? Sepertiga, ada seperempat, ada yang seperenam, itu kan tergantung kondisi orang tersebut di dalam kedudukannya sebagai ahli waris. Warisan artinya apa yang menjadi milik seseorang itu kepemilikannya dipindahkan kepada orang lain karena wafatnya orang tersebut. Wafat orang ini kemudian diwariskan harta yang dimiliki kepada ahli warisnya. Tanpa dikurangi sedikit pun. Kalau emang jatahnya dapat 100%, ya dapatnya 100%. Persis. Kalau ini yang meninggal punyanya mobil, nanti warisannya ya mobil diberikan kepada ahli waris. Kalau punyanya rumah, ya rumah diberikan kepada ahli waris. Kalau punyanya motor, ya motor diberikan pada ahli waris. Utuh persis. Bayangkan keilmuan, kenabian, asrar ilahiyah yang Allah berikan kepada Nabi Dawud diwariskan kepada Nabi Sulaiman. Artinya tanpa susah payah Orang dapat warisan itu susah apa ya? Enggak. Diem aja tiba-tiba jadi kaya raya. Kalau memang itu yang mewariskan orang kaya raya, ahli warisnya tiba-tiba jadi kaya raya tanpa usaha, tanpa susah payah. Begitu pula ini. Kalau memang berhak mendapat warisan, maka ilmu asrar ilahiyah yang ada dalam diri seorang nabi ini akan diwarisi oleh nabi yang lain. Pertanyaannya, nah setelah para anbiya wal mursalin meninggal dunia semua, Nabi Nuh meninggal, Nabi Isa meninggal, Nabi Musa meninggal, Nabi Muhammad SAW meninggal, wafat semuanya. Terus warisannya ini kemana? Warisannya anbiya wal mursalin kan ilmu tadi ya. Nah warisannya ini kemana? Ingat loh, utuh loh nih. Utuh ini kemana nih larinya nih? Larinya kemana? Larinya adalah kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dan sahabat di dalamnya termasuk keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para sahabat ini dapat warisannya Rasulullah. Makanya Rasul bersabda, ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang yang ada di langit. Orang-orang dahulu kalau mau pergi keluar kota, mereka itu yang dijadikan penunjuk jalan adalah bintang-bintang yang ada di langit. Ini bintangnya, di sebelah sini ada bintang ini. Mereka lihat arah dari bintang-bintang. Kalau kita sekarang kan mau keluar kota enak, di setiap jalan itu hampir ada petunjuk. Solo belok kanan, ya kan? Wonogiri belok kiri misalnya. Jakarta belok ke kiri, Surabaya belok ke kanan. Kita masuk Solo, udah jelas tuh rambu-rambunya. Jalan Kapten Mulyadi belok kanan. Misalnya kita mau ke Jalan Slamet Riyadi, kita belok kiri. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jalan yang menjadi penunjuk jalan dulu adalah bintang-bintang yang ada di langit. Bintang ini, bintang itu, dan lain sebagainya. Lah Rasul bersabda salam, ashabi kan nujum. Sahabatku seperti bintang-bintang di langit. Artinya satu diambil bisa menjadi penunjuk jalan. Setiap sahabatnya Rasulullah punya warisan tersendiri dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada sahabat yang mewarisi rahasia-rahasianya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rahasia tentang kiamat, rahasia tentang ini, itu ada sahabat yang mewarisinya sendiri. Karena limpahan ilmunya Rasulullah luar biasa. Nah limpahan-limpahan ilmu ini diwariskan kepada sahabat. Dari sahabat kepada siapa? Kepada tabi'in. Dari tabi'in kepada tabi'in tabi'in. Pertanyaannya, lah sekarang siapa yang mewarisi ilmu-ilmu tersebut? Ilmu yang dimiliki Nabi Sulaiman, ini ada sekarang yang pegang nih. Ilmu yang dimiliki Nabi Musa, ini ada yang pegang nih. Ilmu yang dimiliki Nabi Isa, ini ada yang pegang nih. Makanya kalau kita baca sejarah para wali, ya, ada wali yang bisa menghidupkan orang yang sudah meninggal dunia, karomahnya nih. Kalau kita baca sejarah para wali, yang enggak percaya ya udah berarti dia bukan seorang mukmin yang baik. Ya kalau enggak percaya karomah para wali, bukan mukmin yang baik. Karomah para wali itu harus diimani dan diyakini. Karena karomah para wali merupakan warisan dari mukjizat para nabi. Kalau untuk nabi namanya mukjizat. Peristiwa yang luar biasa yang dimiliki wali, karena yang punya adalah wali dari Allah, disebut karomah atau bahasa kita keramat. Makanya ada keramat wali yang bisa dibakar, dia tidak mati, tidak terbakar. Dibakar tapi bisa hidup. Ada lagi karomahnya para wali yang bisa ngajak ngomong binatang. Coba kalau Anda ngomong sama macan, macan, minggir, saya mau lewat. Cokot. Ya. Dicokot atau nurut macannya? Oh. Laper nih. Ini bau daging. Bau darah, dicaplok sama macan atau sama singanya. Tapi coba Safinah, sahabatnya Nabi Muhammad SAW, pembantunya Rasulullah SAW. Terdampar kapalnya karam, beliau terdampar di apa namanya tepi laut, kemudian di pantai jalan masuk ke hutan, sampai di hutan bingung nih arahnya kemana. Padahal beliau lagi diutus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu singa. Singa diajak ngomong, singa, saya Safina. Mungkin kalau orang zaman sekarang lihatnya begini, ini manusia ini normal atau enggak normal nih? Ini waras atau gila? Masa yang namanya singa diajak diajak ngomong, singa, saya ini Safinah. Saya itu pesuruhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunjukkan kepada saya mana jalan menuju kota. Tunjukkan sama saya. Itu singanya langsung mengatakan, mandok-mandok terus mengibaskan ekornya, disuruh ngikuti. Diantar sama singa sampai tepi jalan. Coba kalau Anda berani mencoba. Masuk kebun binatang, cari singa yang paling lapar, terus ngomong, hei singa, saya suka solawat. Yuk solawatan itu ya. Kira-kira ikut solawatan atau dicaplok? Dicaplok, karena singanya anti solawat. Kan repot. Ya, na'udzubillah, amin. Amin dzalik. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang ada di para anbiya'ul mursalin diwariskan kepada para sahabat radhiyallahu taala anhum. Sahabat diwariskan kepada para tabi'in. Tabi'in diwariskan pada para tabi'in tabi'in radhiyallahu taala anhum ajmain, dan sekarang diwariskan kepada al-ulama waratsatul anbiya, para ulama. Cuman ulama bukan dalam arti nama, ulama dalam arti yang hakiki, ulama yang betul-betul ulama yang kenal kepada Allah, ulama yang takut kepada Allah, ulama yang ngerti bagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Wa waritha Sulaimanu Dawud, dan Nabi Sulaiman warisi apa yang dimiliki Nabi Dawud. Yang dimiliki diwarisi. Berarti apa yang Nabi Dawud punya, Nabi Sulaiman punya. Kalau dalam istilah kewalian, wasir lam yatahawali. Seorang ayah yang wali itu kalau meninggal dunia, kewalian ayah ini enggak mungkin hilang dan tidak mungkin pindah ke tangan orang lain. Pasti akan pindahnya ke anak cucunya. Cuman ada beberapa hal di situ. Kalau anaknya belum mampu, maka kewalian ini rahasianya dititipkan dulu kepada orang yang mampu. Nanti kalau ternyata di antara anak-anaknya enggak ada yang mampu, enggak ada yang layak, dilihat cucunya. Cucunya enggak ada yang layak, cicitnya. Begitu cicitnya ada yang mampu, maka kewalian ini rahasianya ilmunya langsung diberikan pada sang cicit. Makanya kadang ini sang cicit yang enggak ngerti apa-apa, tiba-tiba kok jadi bisa lebih pintar dari orang lain dengan mudah. Sampai dikisahkan di sebuah kisah, percaya boleh, enggak percaya kebangetan. Ya, kalau enggak percaya enggak usah nonton. Sudah selesai. Gitu aja kok. Repot, daripada Anda ngelihat tayangan ini sampai habis nanti isinya enggak percaya melulu, lebih baik ganti channel sekarang juga. Karena ini yang akan saya sampaikan untuk orang-orang yang percaya. Enggak maksa yang lain untuk percaya. Ya, gitu aja kok. Repot. Ya, prinsip saya gitu, nyantai. Seperti dalam kitab Raudhur Royahin dulu. Ya, Raudhur Royahin itu. Kalau saya terangkan dalil-dalilnya, yang sudah percaya enggak butuh dalil. Nah, kalau saya terangkan dalil-dalilnya, yang enggak percaya juga tetap enggak mau percaya. Kalau karena itu saya enggak mau capek-capek mempertebal buku dengan kebanyakan dalil. Selesai. Enak enggak begitu? Enak kan? Ya. Ini saya mau cerita, percaya boleh, enggak percaya kebangetan. Ada seorang wali Allah, hamba Allah yang soleh. Sang wali ini mau meninggal dunia, dan wali ini punya anak yang masih kecil sekali, bayi. Ya, masih bayi. Terus wali ini punya pembantu, punya seorang pembantu. Nah, wali ini berkata pada pembantunya, saya nanti kalau meninggal dunia, kamu gantikan saya dulu bagian ngobati orang, nasihatin orang, ceramah, ngasih fatwa, kamu yang gantikan. Padahal ini pembantunya yang bagian nyapu latar ya. Yang kelihatannya bodoh, enggak bisa apa-apa. Pembantunya cuma mengatakan siap-siap, sam'an wa ta'atan. Nih, ilmu saya semuanya saya titipkan di kopiah saya. Percaya boleh, enggak percaya boleh. Ilmunya dititipkan di kopiah. Kalau jenengan pakai akal silahkan matikan dari sekarang tayangan ini, jangan ditonton. Nanti akan saya terangkan secara ilmiah. Tapi ini enggak usah ilmiahnya dulu. Iman, karena alif lam mim itu dikatakan alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Nomor satu itu orang yang beriman dengan yang ghaib. Ya, iman bukan orang yang pakai akal pikirannya, digunakan untuk mengetahui semua rahasia Allah adalah dengan iman, imannya tersebut. Nah, kopiah ini kamu pakai, nanti kamu ditanya orang apapun bisa jawab. Kopiah ini kamu pakai, ada orang sakit, kamu udah ngerti nanti cara ngobatinya. Meninggallah sang wali, maka pembantunya pakai kopiah tadi. Pembantunya pakai kopiah. Begitu pakai kopiah, berubah. Ya, pakai kopiah, dia berubah. Dia pun bisa menjawab pertanyaan orang, bisa mengeluarkan fatwa, jadi alim luar biasa. Nah, ini anaknya orang soleh tadi, lambat tahun kan tumbuh. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, sampai usia baligh. Pembantunya ngomong, nah, bapakmu dulu wali, dan bapakmu tuh titip sama saya kewaliannya. Sekarang kamu udah pantas. Nih, silahkan kamu yang melanjutkan. Dipakaikan kopiah itu. Blek, begitu kopiah dipakai, ini anaknya wali tiba-tiba jadi orang yang luar biasa. Dan masyarakat gak ke pembantunya lagi. Pembantunya ngomong, tuh kamu datang aja ke sana. Ini yang menggantikan bapaknya. Ya dia ini orangnya. Ya dia, inilah orangnya. Dan betul sih, si anak jadi orang yang soleh. Namanya aja warisan. Namanya warisan. Ya warisan tuh ya, ada bentuknya, ada bu. Wujudnya bisa diwariskan lah, duit aja bisa diwariskan. Kalau mobil ya jadi mobil kok, ya kan? Kalau motor ya di motor lah. Ilmunya para aulia wasolihin begitu ya, ungkol nih ilmunya bisa diwariskan. Cuman yang bisa menerima adalah yang berhak. Nah, khusus untuk anak cucu Nabi Muhammad SAW, khusus ini kadang ada orang tuh yang rodok kurang ajar sama anak cucu Nabi. Sebetulnya yang ceramah ini jangan saya, tapi karena jarang yang ceramah, ya saya ceramah sekalian, tidak apa-apa. Ya. Banyak orang yang, bukan banyak ya, ada orang yang kurang ajar kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kemudian dia dengan merasa keilmuannya, merasa solehnya gitu ya, merasa banyak ibadahnya, terus di hatinya begini, tuh apa itu? Anak cucu Nabi kok sholatnya enggak benar. Oh itu apa itu? Anak cucu Nabi itu kok bodoh, enggak pernah pengajian. Itu apa itu? Ini kan sebuah bentuk kesombongan. Pernah ada seorang waliullah ya, dalam kitab Tanbihul Mukhtarin. Ya, Tanbihul Mukhtarin karya Imam Sya'roni. Ya, Imam Sya'roni. Di situ disebutkan ada seorang waliullah. Waliullah ini tiap hari bermimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau nanya, kalau orang tiap hari mimpi Rasul, itu wali atau wali? Ini sudah super-super wali ya. Tiap hari mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita ini mimpinya kita pengen mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau sang wali ini tiap hari mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Emang orang-orang dulu tuh begitu? Hidupnya mimpi Rasul itu biasa, wali-wali terdahulu. Ya, mimpi Rasul itu biasa. Kelas yang lebih tinggi, ketemu Rasulullah SAW. Karena ada kelas-kelasnya. Kelas mimpi sama kelas ketemu langsung. Kelas ketemu langsung ini juga banyak orang yang gak percaya. Makanya kalau udah gak percaya, gak mungkin bisa. Ya, gak percaya, gak mungkin bisa. Gak mungkin bisa apa? Gak mungkin bisa ketemu langsung, gak mungkin bisa mimpi. Mau dapat mimpi harus mempercayai dulu ini. Bisa ketemu langsung dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ngomong, Rasul kan udah meninggal. Masa manusia bisa ketemu dengan ruh? Kan itu sesuatu yang enggak masuk akal. Jawabannya sederhana, enggak orang kafir mungkin enggak masuk. Kalau akalnya mukmin harus masuk. Karena di dalam kehidupan ini kita lihat dalam berbagai hadis disebutkan bagaimana ketika Rasul sallallahu melakukan perjalanan Isra, diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Di situ nyata-nyata Nabi Muhammad SAW dengan ruh dan jasadnya sebagai manusia, beliau bertemu dengan ruhnya semua Nabi dan Rasul. Kemudian ketika Rasul dimi'rajkan di langit yang pertama, kedua, ketiga, sampai yang ketujuh, Rasul juga bertemu dengan ruhnya Nabi-Nabi dan Rasul yang ada di langit-langit tersebut. Bahkan dialog, bahkan dikasih saran, bahkan dikasih tambahan ilmu. Artinya bisa berdialog, bertemu dalam keadaan jaga, karena Rasul tidak tidur, bagi seseorang untuk bertemu dengan yang sudah berwujud ruh. Tapi ruhnya bukan sembarang ruh. Harus ruhnya orang yang soleh. Jangan tertipu dengan cenayang yang mengatakan, saya bisa bertemu dengan ruhnya yang baru gantung. Ngapunten yang baru gantung itu na'udzubillah min dzalik, nas'alullah afiyah, yaghfirullah lana walahum. Mereka itu kalau enggak diampuni Allah tempatnya di di neraka. Lah kalau tempatnya di neraka enggak ada judulnya roh gentayangan. Lah kalau kemudian gantung nabrakkan diri ke bis, nabrakkan diri ke sepur, rohnya gentayangan, lah apa enak tenan gitu ya. Wis ning donya mumet tak gentayangan wae kan, di dunia mumet meninggal saja bunuh diri nanti jadi roh yang gentayangan jalan-jalan ngalor ngidul ngetan ngulon utara timur barat selatan. Jangan seperti itu keyakinan yang salah. Ruhnya yang bisa bergerak kemana-mana adalah ruhnya ambiya wal mursalin, ruhnya orang-orang yang soleh. Nah, manusia pada tingkat tertentu mewarisi yang dimiliki Nabi Muhammad SAW, kemampuan untuk melihat ruh orang-orang soleh dalam keadaan jaga, dan ini dimiliki oleh para wali yang mencapai derajat tertentu. Di bawahnya itu adalah sebelum mencapai derajat melihat langsung, ada derajat namanya melihat dalam mimpi. Dan melihat dalam mimpi itu kunci untuk melihat secara langsung. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, "Man ra'ani fil manam sayarani yaqobotan." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melihatku dalam mimpi, dia akan melihatku di alam nyata dalam keadaan jaga. Ulama memberikan beberapa catatan. Dalam keadaan jaga di dunia, dalam keadaan jaga ketika sakaratul maut, dalam keadaan jaga di alam kubur, dalam keadaan jaga di padang mahsyar, dalam keadaan jaga ketika meniti siratal mustaqim, dalam keadaan jaga ketika berada di surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang satu ini ulama yang tiap hari mimpi bertemu Rasulullah SAW. Syarat orang pengen mimpi ketemu Rasulullah, itu syarat yang paling mendasar, matanya tidak digunakan untuk melihat yang kotor-kotor. Dah kalau kita ini ngaku aja seram mungkin gitu ya. Jane kira mungkin. Oh, mata kita ini tiap hari lihat yang kotor. Kotor, maksudnya kotor-kotor maksiat ya, yang haram, haram. Sebetulnya mata ini enggak mungkin bisa mimpi bertemu Rasulullah SAW. Tapi kita minta kepada Allah dari pintu fadlnya Allah, pintu kemurahannya Allah. Ya Allah, belas kasihmu saja ya Allah. Sebetulnya enggak bisa ini, karena terlampau kotor. Dengan belas kasihmu, tolong beri kami kemurahan, ya kemuliaan. Jadikan mata ini bisa mandang wajah Nabi Muhammad SAW. Nah, akhirnya ulama ini mimpi Rasulullah tiap hari. Suatu hari, ulama ini bingung. Kenapa sang wali ini bingung? Tidak mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya. Misal kita biasa telepon-teleponan sama orang. Ya, Mas Ucup misalnya tuh. Biasa telepon-teleponan sama tunangannya. Gitu Mas Ucup ya. Ya, Mas Ucup itu yang di pojok sana pakai baju batik. Sayang nih kamera gak bisa nyoteng beliau nih di zoom gitu ya. Biasa telepon-teleponan. Lah kok tiba-tiba Mas Ucup tidak ditelepon sama tunangannya gitu kan. Sehari enggak ditelepon kan bingung, apa salah saya gitu kan. Dua hari enggak ditelepon, apa salah saya kan bingung. Ikan bingung seperti itu. Ini sang wali juga bingung. Kenapa kok saya semalam enggak bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bingung. Sehari enggak ketemu. Tanya sana tanya sini, dua hari enggak ketemu. Tiga hari enggak ketemu. Maka sang wali mendatangi semua wali yang ada di kotanya. Sana didatangi, musyawarah. Apa salah saya gitu? Saya ini punya kekurangan apa, kesalahan apa kok sampai saya enggak bisa bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nah, buat orang yang soleh enggak bisa bertemu dengan Nabi itu suatu hal yang luar biasa buruknya. Nah, kalau buat kita enggak mimpi ketemu Nabi itu biasa-biasa saja. Kalau mimpi itu luar biasa. Nah, itulah bedanya kita sama para wali, soalnya kita masih kelas gali. Kita kelasnya preman ini kita nih. Maka jangan ngaku-ngaku kita nih udah merumongso wong sing pol limane ya. Wong kita ini kelasnya masih preman. Mata juga mata preman, suka lihat yang haram. Telinga ya telinga preman, suka mendengar yang haram. Mulut ya mulut preman. Yang masuk apapun enggak pernah dipikir, ya kan? Tangan juga ini naudzubillah min dzalik, seringkali sengaja tidak sengaja melakukan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Kaki juga begitu. Wis luweh becik dadi wong sing rumangsa, bisa rumangsa, aja dadi wong sing rumangsa bisa. Jadilah orang yang bisa menyadari kekurangan dirinya, jangan menjadi orang yang sok dia itu punya kedudukan yang luar biasa. Para wali itu begitu. Enggak mimpi Rasul buat mereka ini buruk. Kalau bisa mimpi Rasul itu buat mereka biasa-biasa biasa-biasa saja. Makanya bingung, nanya sama wali-wali yang ada. Hasilnya, rapat para aulia, kumpul, pas kumpul para wali, lapor beliau. Para wali mengatakan, kamu punya salah dengan Nabi Muhammad SAW, coba kamu cari apa salahmu. Coba kamu cari apa salahmu. Diingat-ingat sama dia, gak ada, saya gak punya salah. Coba kamu ingat-ingat apa salahmu. Maka dijawab, saya itu cuma 3 hari yang lalu kan jalan. Saya lihat ada salah satu anak keturunannya Nabi Muhammad SAW yang perilakunya gak beres. Perilakunya gak benar. Akhirnya saya nasihatin dengan keras gitu, marah tuh saya nasihatin dia. Saya nasihatin dia dengan keras dan marah. Kata para awliya wasolehin, itu salahmu. Ya itu salahmu. Kamu nasihatin dengan hati yang marah, hati yang jengkel kepada anak cucu Nabi tadi, itu salahmu. Sekarang kamu istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kesalahanmu ini kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Yang nonton tayangan ini jangan diputus sampai di sini loh, nanti salah tafsir loh ya. Ya, ikuti dulu nih kelanjutan ceritanya. Akhirnya orang soleh ini sang wali istighfar, minta ampun. Hasilnya malam itu juga beliau mimpi bertemu Nabi Muhammad SAW. Saat mimpi bertemu Nabi, hari-hari sebelumnya biasa cium tangan. Kalau pas mimpi, lah ini mau cium tangan sama Nabi ditolak dulu. Ya ditolak dulu. Rasulullah sambil memalingkan wajahnya. Akhirnya dikejar tangannya, ya Rasulullah ampuni saya, maafkan saya. Apa salah saya? Maka Rasul berkata, SAW bil makna, kalimatnya kurang lebih seperti ini. Kalau ada muslim meninggal dunia, anaknya yang muslim tapi ahli maksiat, dapat warisan atau tidak? Muslim kaya raya meninggal dunia, punya anak muslim tapi ahli maksiat, bukan kafir ya, ahli maksiat, anaknya dapat warisan bapaknya enggak? Dapat. Kemaksiatan bisa menghapuskan haknya menjadi ahli waris enggak? Enggak bisa. Yang bisa menghapuskan haknya sebagai ahli waris adalah kekufuran. Maka Rasul berkata, begitu pula terhadap anak cucuku. Anak cucuku ya anak cucuku. Mereka mewarisi aku. Makanya jangan sok dengan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seburuk apapun dia, punya jatah warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini bagiannya orang-orang yang bukan anak cucu Nabi untuk menghormati anak cucu Nabi. Sebaliknya sekarang bagian saya nasihati anak cucu Nabi. Makanya jangan mendengarkan pengajian separuh-separuh. Nanti akhirnya, wah aku putune Kanjeng Nabi. Repot ini. Ingat, Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, kamu tahu enggak yang namanya pohon, kalau ada dahan, ada rantingnya. Nah, ranting itu kalau kering, kira-kira dia akan jatuh dari pohonnya atau tetap di pohonnya? Akan dengan sendirinya terputus dari pohonnya. Kalau udah putus dari pohonnya, dijadikan apa sama orang? Diambil. Dijadikan kayu bakar. Nah, hati-hati. Anak cucu Nabi ini yang kalau tetap yang garing-garing ini bisa jadi kayu bakar. Ya, bisa jadi kayu bakar. Kayu bakar apa? Neraka. Ini nasihat dari Al-Habib Hasan bin Saleh Al-Bahr Al-Jufri. Artinya bagaimana buat kita seorang muslim? Kita seorang muslim harus meyakini bahwasanya perhatian Nabi SAW kepada anak cucunya gak mungkin hilang. Akan selalu diperhatikan. Karena itu tugas kita cuma nasihat. Nasihat itu apa? Diberikan dengan hati yang tidak ada kesombongan sedikit pun kepada sesama muslim yang biasa aja, kita gak boleh ada sombong. Apalagi kepada anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harus ada perasaan, saya ini bukan siapa-siapa. Saya cuma pengen menyampaikan apa yang menjadi kewajiban saya. Kalau sayang ya dinasehati, begini loh, ya ini begini, begini. Tapi dengan hati yang merendahkan diri, perasaan takut, ada kesombongan dalam hati. Nah inilah yang dimiliki oleh banyak kiai ya. Banyak kiai yang soleh itu mereka tawadhu betul dengan kesolehannya, hafal Al-Qur'annya, tahajudnya, ilmunya luar biasa. Tapi kalau kepada anak cucu Rasulullah, tawadhu luar biasa. Kenapa? Karena melihat kakeknya yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa waritha Sulaimanu Dawud. Dan Nabi Sulaiman mewarisi Nabi Dawud. Lah bayangkan kalau yang mewarisi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kira-kira bagaimana? Lah inilah yang diperbutkan. Ini yang diperbutkan oleh para awliya wasolin. Mereka pengen jadi pewarisnya Rasulullah. Pengen karena ngerti pewarisnya Rasulullah ini pangkatnya luar biasa. Maka Rasul bersabda, ulama umat ika ambiya Bani Israel. Enggak sembarangan. Ulamanya umatku pangkatnya seperti nabi-nabinya Bani Israel. Pangkatnya itu seperti nabi-nabi di Bani Israel. Padahal nabi-nabi di Bani Israel itu kelasnya, kelas yang luar biasa, berkelas betul. Ini ulama dari umatnya Rasulullah seperti nabi-nabi Bani Israel. Kenapa? Karena mereka ini ulama tersebut mewarisi warisan-warisan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan warisan terbesarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jatuh ke tangan otomatis nomor satu ahlil baitnya, keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud warisan di sini warisan asrar ilahiyah, ulum laduniyah yang ada dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jatuh ke tangan keluarganya Rasulullah dan orang-orang yang mencintai Rasulullah dan keluarganya, itu akan dapat besar. Makanya Rasul bersabda, ana madinatul ilm wa ali babuha. Aku kotanya ilmu, Ali pintunya. Jadi kalau pengen dapat ilmunya Rasulullah ya lewat pintunya. Kalau enggak mau lewat pintunya enggak mungkin bisa dapat. Ya lewat pintunya Ali, Fatimah turun ke bawah, Hasan, Husain dan seterusnya ke bawah akan dapat limpahan ilmu tersebut. Nah, sekarang ini kadang yang begini enggak diajarkan. Ada orang-orang yang pokoknya kamu kembali Al-Qur'an dan Sunnah. Yang penting kamu bertakwa. Udah kamu bertakwa, kamu yang terbaik. Ya. Inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di sisi Allah di antara kalian semua yang paling bertakwa. Ini enggak baca tafsirnya. Inna akramakum indallahi, yang paling bertakwa di antara kalian, yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Lah siapa yang paling bertakwa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang paling mulia adalah Rasulullah. Terus emangnya kalau ada orang ngomong, "Tuh yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa, sudah saya mau ibadah berarti saya lebih bertakwa dari saya lebih hebat dari para Habib nih, saya lebih hebat dari para anak cucunya Rasulullah SAW. Loh, emangnya takwamu udah benar? Kamu udah ngecap dirimu orang yang lebih hebat takwanya. Berarti kamu sombong, itu ciri bobrok takwamu. Kalau orang merasa dia hebat ketakwaannya, itu ciri orang yang bobrok takwanya. Makanya semakin dia merendahkan diri, semakin dia menghinakan diri, itu bukti kemuliaan dirinya. Tapi semakin menyombongkan dengan yang penting itu takwanya, yang penting takwanya. Orang yang seperti ini seakan-akan meniadakan kemuliaan nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti dia sombong, dia merasa mulia dan dengan sendirinya saat itu dia terhina di mata Allah dan Rasulnya serta mata para aulia wassalihin. Sampai di sini jelas atau enggak jelas? Jelas. Pernah diterangkan yang begini-begini? Belum. Jarang kalau tahu dengar ya. Jarang. Ini namanya ilmu mahabbah. Ilmu cinta ya, ilmu cinta. Ya, kalau enggak mau cinta sama Rasulullah ya repot. Cinta sama Rasul ya harus cinta sama sahabatnya. Cinta sama Rasul ya harus cinta pada keluarganya. Kalau enggak cinta sama sahabatnya, enggak cinta sama keluarganya, terus bilang I love you Rasulullah. Rasul mengatakan ngapusi kamu tuh pembohong, pendusta, minggato. Kalau mau cintai saya ya cintai keluarga saya, cintai sahabat saya. Kalau enggak ya silakan pergi. Terbukti tadi yang tiap hari mimpi Rasul SAW cuman karena begitu saja, maka oleh Rasulullah SAW tidak diberi mimpi lagi, tidak ditemui lagi. Nah, ini urusan warisan, mewarisi. Berarti di situ ada satu kategori. Selama enggak kufur, dia bisa dapat warisan ilmu. Syarat nomor satu kan muslim. Muslim. Kemudian mengikuti apa yang dijalankan oleh orang-orang soleh. Orang soleh tahajud, kita tahajud. Orang soleh qiyamul lail, kita qiyamul lail. Orang soleh zikir, kita zikir. Orang soleh baca Al-Quran, kita baca Al-Quran. Orang soleh sedekah, kita sedekah. Menyamakan dulu bentuknya. Rusumnya sama dulu. Bentuknya sama. Orang soleh pakai baju takwa, kita pakai baju takwa. Orang soleh itu suka solawatan, kita solawatan. Orang soleh suka ziarah kubur para aulia wassolihin, kita ziarah kubur para aulia wassolihin. Samakan dulu bentuknya. Meskipun kualitasnya beda. Orang soleh sholat tahajud 1000 rakaat, kita tahajud 2 rakaat. Kan penting kan sama. Saya juga tahajud 2 rakaat. Orang soleh 2 rakaat. Orang soleh 1 hari khatam Al-Quran 1 kali sampai 4 kali sampai 8 kali. Kita al-ikhlas 3 kali. Itu sudah luar biasa. Artinya ada bagian baca Al-Quran ya, orang soleh satu hari sedekah 1 miliar, kita sedekah 1.000 rupiah. Penting istiqomahnya sudah ada. Ada bagiannya, orang soleh mereka itu tiap hari cari ilmu. Tiap hari kita juga cari ilmu, meskipun cuma baca BBM-an ya, perutnya tentang ilmu sepatah, dibaca nawa itu cari ilmu. Seminggu sekali datang pengajian, udah ada kesamaannya. Kalau udah ada kesamaan, itu nanti bisa dapat. Udah punya KTA kok, kartu anggotanya ini ada nih. Ya, ini dia sama nih, bahkan sama, ini sama. Oh ini bisa dapat nanti. Bisa dapat warisan ya para awliya wassolihin. Nah, tapi harus diperhatikan, warisan itu gak pernah dibagikan di siang hari. Pembagian warisan itu gak pernah judulnya siang hari. Pembagian warisan itu selalu ada di malam hari. Makanya orang-orang soleh itu mereka waktu malam itu dimuliakan luar biasa. Sampai kalau matahari terbit itu mereka nangis. Ah, kok mataharinya kok terbit, kok cepat mentoh ya? Ya. Kok matahari terbit, kok terlampau cepat matahari tersebut terbit. Mereka nangis karena mereka menikmati waktu malam. Karena waktu malam waktu mendapatkan warisan-warisan yang luar biasa. Nah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi sedikit gambaran tentang kalimat wa waritha Sulaimanu Dawuda. Di Al-Quran sampai disebut tuh kata ini, wa waritha Sulaimanu Dawuda. Tidak ditonjolkan Nabi Sulaimannya dulu. Sulaiman kami berikan kepadanya bla bla bla bla. Enggak itunya dulu. Ya, tidak apa namanya kami berikan kepada Sulaiman ini dulu, enggak. Allah terangkan di ayat sebelumnya memang walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma, dan telah kami berikan kepada Nabi Dawud dan Sulaiman ilmu. Nabi Dawud dikasih ilmu, Nabi Sulaiman dikasih ilmu. Ilmunya Nabi Sulaiman nomor satu yang ditonjolkan sama Allah, wa waritha Sulaimanu Dawud. Nabi Sulaiman dapat warisan dari Nabi Dawud. Berarti warisan ini sesuatu yang penting gitu loh. Warisan ilmu ini sesuatu yang penting. Pertanyaannya, lah kira-kira nanti kita bisa mewariskan ilmu pada anak cucu kita enggak ya? Kalau mewariskan fulus dipikiri, wah jangan sampai nanti anak cucu saya, kalau saya meninggal dunia mereka enggak punya rumah. Jangan sampai nanti anak cucu saya, kalau saya meninggal dunia anak cucu saya enggak punya mobil. Jangan sampai nanti anak cucu saya, kalau saya meninggal dunia enggak punya uang untuk pegangan hidup sekian tahun. Materi dipikirkan luar biasa. Padahal Anbiya wal Mursalin enggak pernah ngurus warisan sifatnya materi. Yang diurus warisan sifatnya ilmu. Lah kita sebagai orang tua pernah mikir enggak? Nanti kira-kira saya bisa menjadi pewaris ilmu untuk anak cucu saya atau tidak? Ayo. Kira-kira. Jenengan mau mewariskan ilmu sama anak cucu ya enggak? Pengen enggak kira-kira? Kalau pengen ya cari. Cari sampai layak dapat warisan para anbiya. Kemudian, nah anak cucuku jangan khawatir. Udah aku siapkan ilmu yang turah-turah untuk kamu nih. Makanya sekarang kita capek-capek sekarang. Capek ibadah, capek zikir, capek cari ilmu. Buat apa? Kita di akhirat enak dan anak cucu kita akan enak nantinya. Contoh, masih ingat kisah Nabi Musa alaihissalam? Kaitannya Nabi Musa pergi cari ilmu. Coba nih kita renungkan, apa kaitannya kisah ini dengan kisah Nabi Musa cari ilmu? Nabi Musa pergi cari ilmu. Rasul cari ilmu, itu kan judul yang luar biasa ya. Namun Rasul itu didatangi ilmu, kok ini cari ilmu? Rasul itu didatangi ilmu. Kenapa beliau cari ilmu? Untuk mengajarkan kepada umat, ilmu ini derajat yang paling tinggi. Memang harus dicari. Walaupun ini pangkatnya seorang Rasul. Sampai ketemu dengan Nabi Khidir alaihissalam yang diberi kelebihan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang dilakukan Nabi Musa? Ngenger ikut Nabi Khidir alaihissalam. Singkat cerita, sampai ada rumah yang mau roboh. Ya, Nabi Musa diajak bangun rumah itu oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nabi Musa agak protes. Ini yang tinggal di kampung ini orangnya pelit semua, bakhil semuanya. Kita minta makan aja enggak dikasih. Lah kok mau capek-capek negakkan bangunannya lagi, betulkan rumahnya ini kenapa? Maka dijawab oleh Nabi Khidir, rumah ini milik 2 anak yatim. Maka anak abuhuma sholiha. Ayah kedua anak yatim ini dulu di masa hidupnya termasuk orang-orang yang soleh. Di bawahnya kan ada harta warisan Ya, ada harta warisan ditegakkan. Apakah ada emas warisan? Emas. Enggak, itu ditafsir dibahas warisannya apa itu. Ada yang mengatakan al-kutub, buku-buku ilmu yang menjadi kesolehan orang tuanya itu disimpan di situ. Ya disimpan di situ. Ini ada hal yang menarik dalam perjalanan cari ilmu untuk penutup penutup apa namanya kisahnya itu ya. Di antara kisah-kisah yang menarik jalan cari ilmu di situ ditemukan dengan kasus cucunya seseorang yang berilmu. Paham maksudnya? Nabi Musa jalan cari ilmu, ada kasus betulkan rumahnya cucunya orang yang kakeknya berilmu. Dibetulkan tuh rumah tadi, dipugar, dibangun. Jadi bagus oleh Nabi Khadir alaihissalam. Alasannya apa? Ini dulu kakeknya orang yang soleh, orang yang alim, orang yang berilmu. Nah ini cucunya disuruh jaga ini. Dijaga sama Allah cucunya ini, hartanya ini agar jatuh ke tangan cucunya. Warisannya itulah apa itu? Ilmu, jangan sampai rusak, biar nyampe ke tangan anak cucunya. Lah untuk menjaga, Allah kirimkan dua nabi. Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam untuk jaga. Nah ini menunjukkan warisan ilmu itu gak hilang tadi tuh. Gak hilang. Tidak hilang. Dan itu warisan yang mulia. Yang sampai semua orang digerakkan oleh Allah untuk ikut menjaganya. Makanya saya gak pernah ragu. Wali itu kalau meninggal dunia, kalau anak-anaknya belum pantas, nanti pasti cucunya yang pantas. Kalau cucunya belum pantas, pasti cicitnya yang pantas. Allah akan menjaga nih warisannya ini dengan semua orang yang ada tingkat kewalian. Orang yang punya tingkat kewalian akan digunakan Allah untuk menjaga warisan ilmu tersebut. Apa yang saya sampaikan ini yang enggak paham ya enggak paham. Kalau yang paham ya tambah senang. Ya kalau enggak paham opo gitu ya. Opo termasuk yang ngomong juga enggak paham. Pokoknya asal ngomong gitu aja gitu ya. Opo karepe gini ya. Yang penting ngomong. Selama ngomong yang baik kan enggak jadi masalah. Silakan kacangnya diincipi dulu. Habis kacang hijaunya. Habis itu. Kacang hijau ini warisan atau bukan warisan? Ini warisan orang-orang terdahulu yang nanam, kita tinggal makan kan gitu ya. Termasuk pohon kelapa itu kan warisan orang-orang terdahulu, kita tinggal menikmati. Coba kalau orang zaman sekarang tidak mau menanam kelapa lagi, kira-kira orang berikutnya bisa menikmati enggak? Tidak bisa menikmati. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa waritha Sulaiman Dawuda wa qala ya ayyuhan nasu ulimna mantiqat thair. Dan berkatalah Nabi Sulaiman, ya ayyuhan nas, tuhai umat manusia, kami telah diajari oleh Allah mantiqat thair. Di sini ulimna. Tidak disebutkan alaman, apa namanya? Alamana. Allah mengajarkan kepada kami. Padahal ini kan bentuk yang suatu hal yang bagus ya. Ulimna. Kami diajari. Dan di awal kenapa Allah sebutkan walaqad ataina Dawuda wa Sulaimana ilma? Allah telah memberikan kepada Dawud dan Sulaiman ilmu. Tapi kalau di ayat ini urusan ilmu bicara dengan burung, Allahnya enggak disebut. Ulimna mantiqat thair. Ya. Hikmah, sekedar hikmah ya, sekedar hikmah. Fa'ilnya enggak disebut. Fa'ilnya enggak disebut. Karena ini urusan-urusan yang kecil, urusan yang biasa. Ngomong sama burung itu kalau buat kelasnya anbiya wal mursalin itu kelas yang biasa-biasa saja. Ya kalau buat kita biasa atau luar biasa? Luar biasa. Pengen bisa bicara sama burung. Bingung nanti tambahan. Masuk pasar burung yang satu ngomong gini, kasih informasi macam-macam. Kira-kira bingung gak? Tambah mumet. Hikmah dari Allah kita ini pendengaran dibatasi. Cuman bisa paham bahasanya manusia dan beberapa bahasa yang lain. Tapi kalau bahasa burung, kita paham gak? Enggak. Nabi Musa, Nabi Sulaiman dan Nabi Dawud sama Allah dikasih ilmunya. Ulimna. Kami diberi pengajaran bahasanya. Mantiqat thair artinya lughatat thair. Bahasanya burung. Lah burung itu apa punya bahasa ya? Bahasa itu hanya alat. Bahasa itu alat, perlu diketahui. Bahasa itu bukan zat. Bukan suatu wujud. Suatu wujud tersendiri. Cuman alat. Alat untuk saling memahami. Contoh, misalnya saya begini. Artinya apa itu? Makan, lapar, minta makan. Ya kan? Kalau begini, minta minum. Ya. Kalau saya diajak ngomong sama orang, kemudian saya begini, serak, leher lagi sakit. Ya. Paham enggak ini? paham. Bahasa namanya bahasa apa ini? Bahasa isyarat. Jadi bahasa itu kan cuman alat. Cuman alat. Nah kira-kira Allah butuh alat enggak? Allah butuh alat enggak untuk bicara dengan hambanya? Allah enggak butuh alat. Nah, orang soleh yang satu dengan orang soleh yang lain untuk bicara di antara mereka butuh alat enggak? Enggak. Enggak butuh alat. Kenapa? Dari hati ke hati. Ya, dari hati ke hati. Dari Solo mau bicara sama yang ada di London, wali sama wali. Butuh perantara enggak? Enggak. Perantara handphone tuh untuk kita-kita ini. Kalau wali ke wali, hati. Enggak ada jarak yang memisah. Enggak ada jarak yang memisah. Dalilnya, mesti enggak kok dalilin titip. Ini model-model urut-urut. Dalilnya gitu. Contoh ya. Nah, Sayyidina Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu mau ngomong sama seorang sahabat yang lagi perang. Pakai HP enggak? Sahabatnya jaraknya kurang lebih 500 kilo dari kota Madinah. Apakah Sina Umar mengatakan, tolong handphone ya, kasihkan dia ini nomornya berapa, dia tak teleponnya sekarang. Kan tidak. Cuman bengok, ya Sahariyatul Jabal. Ya Sahariyatul Jabal. Saya mau nanya, orang berteriak dari Madinah, kira-kira nyampe berapa kilo toh jarak teriakannya itu? Paling kan berapa ratus meter kan? Berapa ratus meter. Berarti ini suara keras tadi, dan tidak keras biasa, ya Sahariyatul Jabal. Suaranya dikeluarkan tadi, itu dijadikan sarana untuk berbicara, atau sebetulnya bukan sarana untuk berbicara? Enggak. Bukan sarana untuk berbicara, tapi cuma untuk apa? Yes. Gua apa ya? Basa-basi. Jadi rasa ngomong, ya kerungu gitu. Karena bengok ya tetap orang kerungu. Kalau tuh teriak, ya enggak ada. Enggak ada hasilnya. Jadi bicara ini cuma biar yang di situ ngerti. Yang di situ ngerti. Cuman untuk apa? Untuk syarat ikhtiarnya sebagai seorang manusia, ikhtiar, sabab. Tapi bukan harus dengan diucapkan. Ya Sahariyatul Jabal, anehnya yang jarak 500 kilo itu bisa dengar. Naik gunung. Ya naik gunung. Nah para wali juga begitu. Mereka jaraknya bawa ribuan kilo atau belasan ribu kilo. Mereka enggak butuh yang namanya handphone, telepon dan lain sebagainya. Bisa ngomong dari hati ke hati. Nah. Enak enggak kira-kira? Enak ya. Lah sekarang ini kita ini manusia saking weleke awake dhewe kake dosane, kuping padha kuping, lambe padha lambe, depan ngomong ramudeng. Apa? Ini apa? Depan ngomong ora mudeng gitu ya. Kenapa? Lah saking atine bobrok ya. Ya suka kita ini hati buruk, pikiran juga aja jelek, kualitas lisan sama telinga juga mulai rada enggak genah. Ini hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mantiqat thair, diberi ilmu bicara bahasa burung. Nah, kenapa dikasih ilmu bahasa burung? Karena salah satu prajuritnya Nabi Sulaiman adalah burung. Nabi Sulaiman itu punya prajurit kelompok burung. Untuk apa? Burung bulbul itu ya. Hud-hud ya, burung hud-hud. Untuk memata-matai. Burung hud-hud itu tugasnya keliling dunia, cari berita buat Nabi Sulaiman. Terbang. Ini tugasnya burung hud-hud. Nah, nanti kalau laporan kira-kira burung hud-hud ngomong pakai bahasa manusia. Tidak. Kalau hud-hudnya ngomong pakai bahasa manusia, ini hud-hud super nih. Ya. Yang istimewa nanti hud-hudnya. Yang istimewa nanti hud-hudnya, bukan yang mendengar. Yang dengar biasa saja karena ngomongnya dengan bahasa manusia. Tapi Nabi Sulaiman yang dibuat bisa memahami bahasa hud-hud. Dan hud-hud bisa memahami bahasa Nabi Sulaiman. Di sini yang hebat adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Cukup jelas? Jelas. Nah, insya Allah kita sambung besok jam. Ya, sudah berapa menit saya bicara, Mas Eto? Dari rekod itu berapa menit? 52 menit. Nah, saya standarnya kemarin kan 52 menit. Terasa 52 menit diajak ngomong? Enggak terasa. Alhamdulillah, berarti Anda udah mulai tersihir oleh ilmu. Ya. Artinya tersihir ilmu itu enggak kroso dapat nikmatnya ilmu. Dikit-dikit dulu nanti kan kita mau ngomong banyak hari kan ya? Banyak hari. Kalau saya habiskan sekarang, besok saya enggak punya bahan ngomong lagi. kesimpulan. Nah, kesimpulannya dulu ya. Kesimpulan satu, bab warisan. Bab warisan. Warisan ilmu. Warisan ilmu para nabi dan rasul diturunkan pada para aulia wassolihin, yaitu para ulama yang hakiki itu para aulia wassolihin. Makanya enggak ada judulnya wali budu, itu enggak ada. Semua wali itu pasti pinter, walaupun gayanya ketoknya enggak punya ilmu, pasti dia pinter. Enggak ada wali budu. Dari para nabi kepada aulia wassolihin. Nah, para wali ini ada dua. Ya, wali dari kalangan ahlul bait dan wali dari kalangan luar ahlul bait. Dari keluarganya Rasulullah SAW anak keturunannya, dan dari yang bukan anak keturunannya. Untuk yang bukan anak keturunannya, itu mau jadi wali syaratnya satu, harus mencintai anak keturunan Nabi Muhammad SAW. Jadi enggak mungkin ada judulnya wali Allah, enggak cinta anak cucu Nabi, palsu. Dan itu pasti itu. Enggak mungkin, karena syarat untuk mendapatkan cintanya Allah, harus mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW. Syarat untuk mendapatkan cintanya Nabi Muhammad SAW, harus mencintai keluarganya Rasulullah, harus mencintai sahabatnya Rasulullah SAW. Jadi kalau ada orang ngaku dirinya wali, kok enggak cinta pada ahlul bait, berarti wali palsu. Percaya? Boleh. Enggak percaya? Enggak apa-apa. Guyon ya. Ini guyon. Kadang orang-orang ini kok sama anak cucu Nabi ada yang keterlaluan ya. Keterlaluan yang ini naudzubillah min dzalik. Makanya ini saya kagum sama para kiai yang bisa mendidik santri-santrinya untuk menghormati orang yang masih punya hubungan nasab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meskipun kita juga mengajarkan kepada anak cucu Nabi ya dalano sing bener, dalano sing lempeng, dalano sing lurus ya, jangan menyombongkan diri. Nah, kalau orang biasa aja enggak boleh sombong, apalagi anak cucu Nabi. Eling-eling anak putune Kanjeng Nabi ki nek dosa dobel dosane. Oh ya, keluarga Rasulullah itu kalau berbuat dosa, dosanya dobel. Tapi ya enak juga sih kalau berbuat taat, ganjarannya dobel. Ya krusnya berbeda. Ya krusnya berbeda untuk taat maupun untuk maksiat. Nah, orang-orang yang di luar anak keturunan Rasulullah SAW itu bisa derajatnya sama dengan anak cucu Nabi. Derajatnya bisa sama, syaratnya satu. Enak atau enggak enak? Bukan anak cucu Nabi, makanya jangan sok ngaku-ngaku, saya putune Kanjeng Nabi, padahal ora pun rokok. Ya, bahaya. Enggak usah ngaku-ngaku. Jadi manusia biasa saja, tapi yang derajatnya itu bisa menyamai anak cucu Nabi Muhammad SAW. Caranya bagaimana? Cintai Rasulullah, cintai keluarganya seperti Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, di mana Rasul berkata, Salman minna ahlul bait. Salman masuk dalam kelompok kami, Salman termasuk ahlul bait, padahal dia bukan ahlul bait. Jadi orang yang bukan ahlul bait itu bisa dapat makom, bukan kemudian nasabnya berubah, bukan ya, makomnya itu derajat ahlul bait dia bisa dapat. Syaratnya satu, dia mencintai Rasulullah dan mencintai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enak kan sebetulnya? Ya, sebetulnya enak, bukan sebuah untuk merendahkan yang bukan, enggak ada kayak gitu, bukan. Cuman orang itu harus mengerti kedudukannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kedudukan keluarganya, kedudukan sahabat, semua harus mengerti pada porsinya. Warisannya Rasul ada yang jatuh ke keluarganya, ada yang jatuh di luar keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, kemudian diwariskan nih turun temurun dari satu wali ke wali yang lain. Kalau anak cucunya belum pantas, nanti dititipkan kepada wali yang pantas di zamannya sampai ketemu anak cucu yang pantas, sampai ketemu yang pas. Dan semua tingkat kewalian itu nanti ujung-ujungnya bermuara hanya pada satu orang. Ini rahasia nih. Rahasia, jangan bilang. Rahasia, perlu diungkap gak rahasia ini? Perlu ya? Nah, semua tingkat kewalian di jagat raya ini, nanti ujung-ujungnya hanya bermuara di satu orang. Dan orang itu namanya Al-Mahdi. Imam Mahdi. Imam Mahdi inilah yang nanti mengambil semua warisan ilmunya Rasulullah SAW, dipegang oleh dirinya, sehingga beliau menjadi pewaris mutlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh seluruh umat Islam. Kapan kira-kira lahirnya? Ora weruh. Ya, enggak ngerti. Bocorannya belum dapat sih. Ya, bocorannya belum ada. Gak usah mikir kapan-kapan, pokoknya nanti kalau lahir kita ikut tinggal manut, ya berjuang berjalan bersama dengan beliau, ya alaihi salam, insya Allah. Cukup jelas? Tadi rahasia aja kita orang-orang. Itu rahasia. Nah kalau sekarang ini yang namanya kutub itu ya, kutub itu derajat tertinggi di wali. Tapi dalam satu zaman tuh kutub tuh ada berapa? Nanti ada kutub ini, ada kutub ini. Yang kutub ini cuma sebentar ya. Dapat derajat tinggi tapi tidak mengambil semua apa tingkat kewalian enggak. Kalau Imam Mahdi semua diambil tuh. Karena itu yang mutlak mewarisi mutlak karena punya tugas yang sangat-sangat berat. Ya, tugasnya Imam Mahdi itu sangat berat. Jadi nanti kalau punya anak dikasih nama Mahdi atau gimana? Bek Menowo gitu ya. Ya. Bek Menowo gitu ya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Abi Abdul Hadid kan anaknya dikasih nama Mahdi. Ya. Karena berharap apa namanya? Siapa tahu, orang kan semua orang soleh pengin. Ya pengin bagus kan HP. Ya. Ucup. Ya. Hadirin dimuliakan Allah. Ya maaf ini teman-teman yang nonton di rumah, saya nyantai tadi saya sampai kata begini gitu ya. Karena majelis saya kalau sama teman-teman malam Ramadan ini memang nyantai ini begini. Yes, prinsip saya sederhana gitu aja kok. Oh, repot. Ikut-ikut Gus Dur nih prinsipnya nih. Di dalam hal tertentu saya pakai prinsip ini. Kita mau nyantai, mau ngaji, insyaallah dapat tambahan ilmu. Alhamdulillah sudah 1 jam. Mari kita tutup majlis ini dengan doa yang biasa kita baca. Allahumma salli wa sallim ala bi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbih. Allahumma ja'al fi ta'atika farahi wa sururi wa fi mardatika jami'a umuri. Allahumma ya alim bihalati wa muttali ala sarairi wa niyati ikuti jami'a hajati wa sayyati wa tajawas an khati'ati wa zallati wa taqabbal jami'a hasanati wa samihni fima madha wa ma ya'ti wa aktubni fi diwani sadati واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.